Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akramin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars atau kajian pada kitab Al-Qawaidul Arba'. Kita telah sampai pada kalimat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh bahwa fa idza 'arafta anna Allaha khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-'ibadata la tusamma 'ibadatan illa ma'at tauhid. Apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah telah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ibadah yang benar kecuali disertai dengan tauhid. Yakni Allah tidak akan menerima kecuali dari hamba-hambanya ahli tauhid. Ketika seseorang terjerumus dalam kesyirikan, maka ibadahnya akan tertolak, tidak akan diterima. Semua ibadahnya akan ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan sebuah permisalan. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak bisa dikatakan sebagai ibadah salat yang benar kecuali dengan taharah, dengan bersuci. Terhindar dari hadat, suci dari hadat. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Apabila kesyirikan masuk dalam sebuah ibadah, maka ibadah tersebut akan rusak, bahkan tertolak. Dan lebih dari itu, pelakunya berdosa. Kal hadati idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadat masuk di dalam taharah, taharahnya batal yang mengakibatkan ibadah salatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh, fa'lam annal ibadata, sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at tahara. Pada kajian sebelumnya telah kita bacakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-ghayatul uzma, tujuan yang paling besar dan paling utama, dan bahkan karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan Alkitab kepada rasul-rasul tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Telah kita jelaskan bahwa ibadah yang dilakukan oleh hamba, barakallahu fikum, tidaklah dengannya akan menambah kekuasaan Allah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak butuh kepada hamba-hambanya. Justru kitalah sebagai hamba-hamba Allah yang butuh kepadanya. Dan bahkan kita butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, Allah akan memberikan balasan yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Maka apabila kita sudah memahami tujuan yang mulia ini, penciptaan manusia dan jin adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka perlu bagi kita untuk mengetahui perkara yang penting. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya ibadah yang benar itu tidak bisa dikatakan sebagai ibadah yang benar kecuali dengan tauhid. Sehingga oleh karena itu di dalam sebuah ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dihukumi sebagai ibadah yang benar, maka harus terkumpul padanya syarat-syarat diterimanya sebuah ibadah. Dan insyaallah antum semua sudah paham dan sering diulang-ulang di dalam setiap kajian, barakallahu fikum, bahwasanya di sana ada dua syarat ibadah seorang hamba diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah antakuna khalisatan liwajihillah laisa fiha syirkun. Yang pertama, ibadah tersebut harus diniatkan ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah. Tidak mengandung kesyirikan di dalam ibadah tersebut. Niatnya harus bersih. Tujuannya adalah lillahi ta'ala. Untuk mengharapkan wajah Allah, untuk mengharapkan ridha Allah, untuk mengharapkan jannatullah, kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa fiha syirkun, dan tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Dan apabila ibadah tersebut tercampuri oleh kesyirikan, baik dalam niatnya, dalam tujuan-tujuannya, atau di waktu lain dia melakukan sebuah kesyirikan yang besar, barakallahu fikum, maka ibadah tersebut akan tertolak. Nah, mithlu thahara idza khalaqaha hadatsun batulat. Sebagaimana thaharah apabila datang padanya hadats, maka thaharah tersebut akan batal. Kesucian tersebut akan batal apabila terjadi al-hadats. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadat sampai dia berwudu, baik hadat kecil ataupun hadas besar sampai dia berwudu. Dibaratkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala seperti toharoh. Toharoh akan batal apabila datang padanya hadat. Hadat itu macam-macam. Hadat besar, hadat kecil. Barakallahu fikum. Hadat besar yang menyebabkan seseorang itu harus mandi. Mandi junub, hadapun hadat kecil yang cukup, barakallahu fikum, untuk menghilangkannya dengan berwudu. Sama saja toharahnya menjadi batal dan berakibat sholatnya tidak akan sah di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka di sini dipahami ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut akan tertolak. Ini syarat yang pertama. Harus bersih dari kesyirikan. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali dari ahli tauhid. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah kecuali dari ahli tauhid yang meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Adapun syarat yang kedua, al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah apa saja apabila tidak dilandasi dengan ilmu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan ajaran dari Rasul, maka ibadah tersebut akan tertolak dan batil. Karena ibadah tersebut adalah perbuatan bid'ah ataupun khurafah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang bukan ajaran dari kami atau perintah dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Dan juga di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada hal yang baru dalam urusan kami, yakni dalam agama kami, yang bukan bagian darinya, maka perbuatan tersebut akan tertolak. Nah, maka di sini sangat jelas, barakallahu fikum, ibadah harus mencocoki sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tidak bisa dibangun dengan prasangkaan-prasangkaan atau sebatas niat yang baik, tujuan yang baik, tapi tidak sesuai dengan ajaran dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut akan tertolak. Dan bahkan tidak bisa dikatakan sebagai ibadah. Itu dikatakan sebagai perbuatan bid'ah yang tidak akan bisa mendatangkan manfaat bagi pelakunya, dan bahkan justru barakallahu fikum akan mendatangkan mudarat untuknya, akan membahayakannya. Karena itu adalah perbuatan maksiat. Walaupun dia mengira bahwa perbuatan ini merupakan taqarrub dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, sama saja. Nah, sehingga oleh karena itu dalam banyak hadis Nabi mengatakan, "Na'am sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Barakallahu fikum. Banyak sekali hadis-hadis, dan bahkan di sana ada azhar-azhar, riwayat-riwayat dari sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, yang menekankan kepada kita semua untuk selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah. Dan menekankan kepada kita semua, tidaklah kita melakukan ibadah melainkan dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini kita memberikan kesimpulan. Naam, di sana ada dua syarat diterimanya sebuah ibadah. Yang pertama apa? Al-ikhlas, bersih dari kesyirikan. Kemudian al-mutaba'ah lir-rasul, mengikuti Rasulullah atau bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dua syarat ini terpenuhi, maka ibadah tersebut dikatakan sebagai ibadah yang benar dan akan mendatangkan manfaat bagi pelakunya. Namun apabila terjadi kesyirikan padanya, maka akan tertolak atau tidak ada dalil dari ibadah tersebut, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya dua syarat ini, maka tidak ada faedah dari ibadah yang dilakukan oleh umat manusia. Nah, sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan, al-aslu fil ibadah at-tawakkuf. Hukum asal dari ibadah itu tawakkuf. Kita menahan diri, jangan gerak dulu. Nah, kecuali di situ ada contoh, ada perintah, ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-ngada. Beda halnya dalam perkara halal dan haram, atau dalam perkara kesucian dan najis. Hukum asal, al-aslu fil asya, itu al-halal wal-ibaha wat-tahara. Hukum asal dari segala benda, hukum asalnya adalah halal. Naam, suci Tidak boleh kita mengatakan nam sebuah benda berupa makanan untuk mengatakan bahwa makanan ini haram. Benda ini najis. Tidak bisa. Kecuali di situ ada dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW yang menerangkan nam bahwa perkara tersebut adalah haram atau najis. Barakallahu fikum. Beda dalam perkara ibadah, al-aslu fihi madza? Naam, at-tawakkuf, kita menahan diri. Kita tidak bergerak, tidak melakukan apapun dalam perkara ibadah kecuali di sana ada syariat yang memberikan bimbingan untuk melakukan ibadah tersebut. Barakallahu fikum. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. Kita lanjutkan perkataan Syekh rahimahullah. Apabila engkau sudah mengetahui bahwasanya kesyirikan apabila telah mencemari ibadah atau mencampuri ibadah, afsadaha wa ahbatal amal, maka ibadah tersebut atau kesyirikan tersebut akan merusak ibadah tadi dan membatalkan amalan. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan bahkan pelaku dari kesyirikan tersebut termasuk dari orang-orang yang kekal di dalam neraka apabila dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dari dosa kesyirikan tersebut, yakni asyirkul akbar. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Apabila engkau sudah memahami perkara ini, nah, engkau memahami bahwasanya Allah menciptakan kita semua adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak akan bisa dikatakan sebagai ibadah yang benar kecuali disertai dengan syirik. Apabila ibadah tersebut tercampuri dengan kesyirikan, barakallahu fikum, maka na'am ibadah tersebut akan rusak dan ditolak dan bahkan pelakunya akan kekal di dalam neraka. Ini adalah pengetahuan yang sangat penting dan wajib untuk kita ketahui bersama. Nah, setiap muslim wajib untuk mengetahui naam pengetahuan yang baru saja kita sampaikan. Apabila kita sudah mengetahui ini semua, maka engkau harusnya sadar. Naam, harus sadar bahwa perkara yang paling penting yang harus engkau ketahui, perkara yang paling penting yang harus untuk engkau ketahui adalah mempelajari hal-hal tersebut, mempelajari tauhid dan juga lawannya asyirik. Barakallahu fikum. La'alla Allah an yukhlisaka min hadhihi syabaka. Sehingga ketika kita sudah mempelajari tauhid dan lawannya asyirik, naam semoga Allah Subhanahu wa taala melindungimu dari jerat ini. Apa itu? Yaitu asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita apa? Dengan kita mempelajari tauhid, mempelajari salasatul usul, mempelajari kitab tauhid, mempelajari al-qawaidul arba, masailul jahiliyah, yang di situ disampaikan hal-hal penting yang berkaitan dengan tauhid dan lawannya dari kesyirikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan apa? Perbuatan syirik. Alladzi qala Allah taala fihi. Sebagaimana yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perbuatan syirik tersebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni perbuatan syirik yang dilakukan kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah perbuatan syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, barakallahu fikum. Ayat ini bukanlah memberikan pemahaman kepada kita agar kita bermudah-mudahan dalam perbuatan dosa selama itu bukan perbuatan syirik. La. Justru di sini Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagi siapa Allah memberikan ampunan atas dosa di bawah perbuatan syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga apabila tidak Allah kehendaki ampunan atas diri seseorang, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang penting untuk kita pahami dari ayat ini adalah betapa bahayanya perbuatan syirik sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan bagi pelakunya. Nah. Barakallahu fikum. Lalu apa langkah-langkah kita mempelajari tauhid, mempelajari, mengerti tentang kesyirikan? Wa dzalika bima'rifati arba'i qawaida dzakarah Allah taala fi kitabihi. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari empat kaidah. Empat kaidah penting. Yang mana pada dasarnya kaidah-kaidah ini diambil dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitabnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca syarah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan maksud dari perkataan Asy-Syaikh rahimahullah yang baru saja kita sampaikan, na'am, madama annaka arafta tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah yajibu an ta'rifa ma huwa asyirik. Selama engkau mengerti tentang tauhid, yang mana tauhid itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, maka wajib bagimu untuk mengerti tentang syirik. Engkau harus paham itu syirik. Apa itu syirik? Engkau harus paham macam-macam dari jenis-jenis perbuatan syirik. Kenapa kita harus mengerti dan paham tentang kesyirikan? Kenapa kita tidak mencukupkan dengan belajar tauhid saja, mengerti tentang tauhid saja? Kenapa harus lawannya juga kita ketahui? Li'anna alladhi la ya'rifu syai'a yaqa' fihi. Dikarenakan seseorang apabila tidak mengetahui sesuatu yang berbahaya, dikhawatirkan dia terjatuh di dalamnya. Ibarat jalan, kalau enggak tahu di depan ada lubang, bisa jadi roda dari kendaraannya akan masuk di dalamnya dan itu akan membahayakan bagi dirinya atau bagi kendaraannya. Nah, dan dia harus paham dan dia harus bisa melihat di sana ada jerat, di sana ada perangkap. Ini tidak boleh. Itu perbuatan yang diperbolehkan, bukan bagian dari kesyirikan. Yang seperti ini dia harus paham. Karena kalau seandainya dia tidak paham, dikhawatirkan dia akan terjatuh di dalamnya. Sebagaimana disebutkan, araftu syarra la li syarri lakin li tawakkihi. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa fihi. Saya mengerti tentang kejelekan bukan untuk melakukannya, akan tetapi dalam rangka untuk berhati-hati darinya. Karena kalau seandainya seseorang yang tidak mengerti kejelekan, tidak paham hal-hal yang berbahaya, maka dikhawatirkan dia terjatuh di dalamnya. Nah, sehingga oleh karena itu di dalam kitab Tauhid, barakallahu fikum, tidak hanya menjelaskan tentang Tauhid, judulnya adalah kitab Tauhid. Kitab, naam, susunan, kalimat yang disusun, barakallahu fikum, dalam sebuah buku yang menyebutkan di dalamnya tentang perihal Tauhid. Nah, barakallahu fikum. Ini makna kitab. Kitab. Apa itu kitab? Apa itu Tauhid? Naam. Tapi di dalam kitab Tauhid bukan hanya sebatas kita mempelajari la ilaha illallah, makna dari la ilaha illallah. Naam. Barakallahu fikum. Kewajiban hak Allah. Naam, yang wajib, yang harus ditunaikan oleh atas hamba-hambanya. Naam, barakallahu fikum, kemudian hak manusia. Bukan hanya sebatas itu, tapi di sana dijelaskan beberapa jenis dari perbuatan-perbuatan syirik. Nah, mulai dari at-tiyarah, at-tatayyur. Naam, barakallahu fikum, mencari-cari sebab kesialan atau menyangkut-nyangkutkan kesialan dengan sebuah kejadian yang tidak jelas. Perkara-perkara tertentu. Atau menggunakan jimat. Atau belajar ilmu nujum. Dan yang lain-lainnya dari jenis-jenis perbuatan syirik. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tujuannya apa? Tujuannya adalah di samping kita mengerti Tauhid, kita juga harus mengerti macam-macam perbuatan syirik. Apa itu syirik dan jenis-jenisnya. Nah, karena kalau sesuatu kita mempelajari sesuatu dan kita juga mengetahui lawannya, nah, sesuatu yang ingin kita pelajari ini akan tampak jelas. Nah, akan tampak jelas. Apa itu luas? Kata luas. Luas itu lawan dari sempit. Dengan itu kita mengerti makna pengertian dari kata luas. Begitu pula tauhid. Kita akan lebih paham dan mengerti tentang tauhid ketika kita semakin paham dengan lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan. Mulai dari maknanya, definisinya, dan juga jenis-jenis perbuatan, barakallahu fikum, yang bagian dari perbuatan syirik. Fala budda annaka ta'rifu anwa'a syirki min ajli an tatajannabaha. Lianna Allah haddhara minasyirki. Sehingga oleh karena itu wajib bagimu untuk mengerti tentang jenis-jenis kesyirikan. Tujuannya apa? Seperti yang kita sebutkan tadi, untuk menjauhinya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan hamba-hambanya dari perbuatan syirik dalam ayat yang kita bacakan tadi. Surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni seseorang melakukan kesyirikan kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain dari perbuatan syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini bahaya perbuatan syirik. Allah tidak memberikan ampunan bagi pelakunya apabila dia belum bertaubat sebelum dia meninggal. Dan bahkan perbuatan syirik mengharamkan pelakunya dari al-jannah. Dia tidak akan bisa menghirup aroma surga dan tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan mengharamkan surga atasnya. Haram baginya surga. Dia tidak akan bisa menghirup aroma surga dan dia tidak akan bisa masuk ke dalamnya, wal iyadzubillah. Jadi dari sini kita pahami betapa bahayanya perbuatan syirik. Bahayanya sangat besar. Sehingga wajib bagi kita untuk mengetahui atau kita lebih memprioritaskannya dari bahaya-bahaya yang lainnya untuk kita ketahui. Nah, di sana ada lubang 1 meter, ini lubangnya cuma 10 cm. Nah, mana yang harus lebih kita waspadai, mana yang harus kita titeni, yang kita harus perhatikan? Tentu yang lubang yang dalamnya sampai 1 meter. Nah, barakallahu fikum. Yang akan memberikan kecelakaan bagi kita semua. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah sadar akan bahaya perbuatan syirik tersebut, nah, maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya dari perkara-perkara yang lain. Yakni kita harus lebih memprioritaskannya. Barakallahu fikum. Lianna syirka dhallat fihi afhamun wa uqulun. Karena perbuatan syirik menyebabkan naam tersesatnya pemahaman-pemahaman dan akal-akal umat manusia. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian akal pikiran seseorang tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Nah, antum bisa bayangkan dulu ada salah seorang sahabat menceritakan, naam, dahulu pada masa jahiliyah, naam, mengambil sesembahan atau menjadikan sebuah sesembahan ilah itu begitu gampangnya. Mereka akan mencari batu. Nah, antum bayangkan kalau dipasang di padang pasir itu susah mencari batu. Seumpama dia mendapatkan 4 batu, dia akan pilih mana yang paling bagus. Dia dapat yang paling bagus, inilah yang dia ibadahi. Sisa 3-nya dijadikan sebagai alas tungku. Nah, barakallahu fikum. Coba antum perhatikan bagaimana akalnya. Batu yang paling bagus dia ibadahi. Nanti setelah jalan, barakallahu fikum, nemu batu yang lebih bagus lagi, ini batu dibuang. Nah, ini batu yang lebih bagus diibadahi. Sampai sejauh itu, naam, syirik ini mempermainkan akal umat manusia. Menjadikan dia menjadi manusia yang sangat-sangat bodoh, yang sangat luar biasa, akal pikirannya hilang, sehingga dia tersesat dengan kesesatan yang sangat besar. Barakallahu fikum, sehingga oleh karena itu, kita harus mengerti tentang perbuatan syirik, tentang tauhid dan lawannya perbuatan syirik, yang mana kita mengambilnya dari Alkitab dan Sunnah. Barakallahu fikum. Mengambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Allahumma hadzara min syai'in illa wa yubayyinuhu. Allah tidaklah memperingatkan hambanya dari sesuatu, melainkan Allah akan menjelaskannya. Tentu ketika Allah memperingatkan umat manusia dari bahaya perbuatan syirik, pasti Allah menjelaskan di dalam Alkitab atau melalui lisan Rasulnya tentang perbuatan syirik dan macam-macamnya. وَمَا أَمَرُ بِشَيْءٍ إِلَّا وَيُبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ. Dan tidaklah Allah memerintahkan kepada sesuatu melainkan Allah telah menjelaskannya kepada umat manusia, tata caranya, bagaimana cara melakukannya, dalam keadaan tertentu, bagaimana tata caranya, semua telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat, bagaimana sholat tersebut dikerjakan, kapan ibadah sholat tersebut dikerjakan, waktunya dari kapan sholat duhur dimulai dari tergelincirnya matahari, naam, sampai kapan. Kemudian barakallahu fikum, di sana ada pembatal-pembatalnya juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa lan yuharrima syirka wa yatrukuhu mujmala. Allah tidaklah mengharamkan kesyirikan, kemudian Allah membiarkan mujmal, begitu saja. Membiarkan maknanya secara umum begitu saja, lah. Allah rinci di dalam Alkitab ataupun melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada rincian-rinciannya. Nah, dan bahkan di sana ada macam-macam kesyirikan. Nah, kesyirikan dalam mahabbah, dalam kecintaan. Kesyirikan dalam perkara khauf, takut. Nah, takut. Manusia punya sifat takut. Nah, di sana ada takut yang sifatnya tabii. Ada takut yang sifatnya ibadah. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Takut sama ular. Itu takut apa itu? Naam, ibadah atau tabii, tabiat. Naam, tabiat. Takut sama istri? Apa? Naam, tabiat juga. Tabiat manusia. Barakallahu fikum. Asal tidak berlebih-lebihan. Adapun, barakallahu fikum, takut kepada sesuatu yang pada dasarnya dia tidak bisa memberikan mudarat kepadanya, tidak bisa membahayakan dirinya. Naam, takut kepada berhala, takut kepada wali fulan yang berlebih-lebihan. Naam, yang menyebabkan dia naam menundukkan diri, merendahkan diri kepada makhluk tersebut. Nah, ini merupakan takut kesyirikan wal'iyadu billah. Nah, barakallahu fikum. Bahkan sampai saking takutnya, ketika disuruh naam bersumpah atas nama Allah, dia berani berdusta. Nah, tapi ketika naam, barakallahu fikum, kamu ayo nyebut nama Syekh fulan, wali fulan, enggak berani. Gak berani bersumpah dengan kedustaan. Nah, ini khauf. Nam, di dalamnya ada unsur ibadah yang pelakunya terjerumus dalam perbuatan-perbuatan syirik wal'iyadu billah. Nam. Fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirku narji' ila al-kitabi wa sunnah hatta na'rifa asy-syirik. Apabila Nam, kita ingin untuk mengenal perbuatan syirik, kita kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Nam, sampai kita mengenal apa itu perbuatan syirik. Wala narji' ila qawli fulan. Nam, dan jangan sampai kita kembali kepada ucapan fulan. Nam, ucapan fulan, allan, yang tidak berlandaskan kepada Alkitab dan Sunnah. Banyak sekali pada zaman sekarang ini, nam, orang-orang bahkan menganggap dirinya sebagai ulama, orang yang berilmu, akan tetapi membolehkan dan membiarkan umat dari perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Contoh saja, tawassul bil amwat, bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal. Dan bahkan perkara ini, tawassul bil amwat, jenis kesyirikan yang paling umum yang terjadi pada masyarakat jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertawassul terhadap Latta dan Uzza. Bertawassul, menganggap diri mereka ini lemah, banyak dosanya, kalau langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah. Sehingga butuh orang yang dekat dengan Allah, sosok yang dekat, yang dijadikan sebagai perantara agar doanya dikabulkan, agar dia mendapatkan syafaat, agar dia mendapatkan kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak yang seperti ini terjadi di tengah-tengah umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat pada sejarah-sejarah, baik dari zaman dahulu ataupun sampai zaman sekarang. Nah, barakallahu fikum, betapa bahayanya perbuatan syirik, naam, pengkultusan-pengkultusan kepada sosok-sosok tertentu sampai terjadi naam at-ta'zim wa tadzallul, pengagungan yang berlebih-lebihan di samping dia tunduk dan merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik terhadap orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal. Nah, sampai dia rukuk membungkukkan diri. Nah, membungkukkan diri, rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan sampai ada nam mencium kakinya. Nah, bukan sebatas mencium tangan, kakinya juga ikut dicium. Ini barakallahu fikum, apa tujuannya? Pengrendahan diri yang sangat luar biasa. Nah, barakallahu fikum, kita dilarang untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, membukukkan diri. Rukuk dan sujud itu adalah hak Allah, itu adalah ibadah. Nah, barakallahu fikum, yang mana harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan kepada selain Allah. Nah, akan tetapi karena seperti yang kita jelaskan tadi, naam, bahaya perbuatan syirik sampai-sampai merusak akal sehat umat manusia. Hilang akal normalnya sampai terjadi kegilaan-kegilaan yang sangat luar biasa. Naam, batu yang tidak jelas disembah. Nah, ketika nemu batu yang lebih bagus, sesembahan tersebut dibuang, diganti. Berarti bisa naam sesembahan itu diganti-ganti sesuai dengan kehendaknya. Barakallahu fikum. Yang namanya sebuah batu bisa jadi naam akan datang orang berikutnya, naam entah itu batu tersebut dihinakan atau dimanfaatkan untuk mendirikan sebuah bangunan. Bisa jadi terjadi setelahnya. Asyahid di sini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, naam, kita harus takut terjatuh pada perbuatan syirik. Sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh dalam perbuatan syirik. Dan bahkan beliau mendoakan anak keturunannya supaya tidak terjatuh dalam perbuatan syirik, sampai berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan bahwasanya kita harus memiliki rasa takut terjatuh pada naam perbuatan syirik. Lah, Nabi Ibrahim saja merasa tidak aman. Naam, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Naam, yang dikatakan sebagai Al-Hanif, sosok yang lurus di dalam beragama, di dalam berakidah, yang sangat jauh dari kesyirikan, merasa tidak aman. Tentunya kita harus lebih merasa tidak aman untuk terjerumus dalam perbuatan-perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan insyaallah kita akan masuk pada kaidah yang pertama. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu alaihi wa sallam.